Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Walau awda'ahu darahima fi tariqin aw suqin wa lam yakul irbitha fi kummika wa amsikha fi yadik فَرَبَطَهَا فِي الْكُمِّ أَوْ أَمْسَكَهَا بِالْيَدِ فَقَدْ بَالَغَ فِي الْحِفْظِ وَكَذَا لَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ وَهُوَ ضَيِّقٌ أَوْ وَاسِعٌ وَزَرَّرَهُ وَلَوْ أَمْسَكَهَا بِالْيَدِ لَمْ يَرْبِطْهَا لَمْ يَضْمَنْ إِنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إِنْ تَلَفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ. Ini lanjutan dari kemarin tentang bahwasanya salah satu sebab atau kategori di mana orang dikatakan lalai sehingga posisinya berubah dari yadu amanah menjadi yadu doman, menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan. Sebab yang ketujuh, al-mukhalafatu fil hifzi, yaitu menyelisih dalam hal bagaimana cara jagain dari apa yang diperintah oleh orang yang nitipin. Kemudian ada masalah nih, walau auda'ahu, kita tunjukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau auda'ahu darahima, kalau kemudian ada orang yang nitipin uang, darahim kepada dia, fitorikin di tengah jalan, ausukin atau di pasar, walam yaqul, dan orang itu belum pernah ngomong, artinya enggak ngomong irbitha fi kummika, nih taruh di kum kamu, simpan, enggak ngomong gitu. Wala amsik fi yadih, wala amsik ha fi yadika, pegangin sama ente di tangan gitu. Itu juga enggak. Jadi enggak nyuruh naruh di kum, enggak juga nyuruh dipegang. Pokoknya nitip aja begitu mutlak. Farabathaha, kemudian yang dititipin ngikat itu darahim, dirham yang dia dititipin, dia ikat fil kummi, di kumnya. Kum tahu kan ya, kemarin kita udah bahas tuh kum. Ini kum namanya nih kum. Itu kan orang Arab kumnya gede-gede kan begitu. Wa amsakaha biyadi, wa amsakaha bilyadi. Gitu. Dia udah ngikat, tapi juga sekalian dipegang sama dia. Wa amsakaha bilyadi, faqad balagha fil hifzi, maka dia sudah balang, sudah apa istilahnya, sudah memenuhi penjagaan, bahkan balak sudah melebihi daripada sekedar menjaga. Ditaruh di kum juga, dipegang juga begitu. Wa kadza law ja'alaha fi jaybihi, begitu juga sama, dia telah menjaga bahkan melebihi daripada standar menjaga yang minimal. Itu kalau ja'alaha, dia jadikan itu dirham, dia taruh dirham itu fi jaybihi, di kantongnya. Wa huwa dhayyikun, asal kantongnya sempit, artinya tidak ada ruang lain untuk bisa bergerak itu dirham, akhirnya loncat keluar. Jadi karena sempit, enggak kemana-mana itu dirham. Awasi'un, atau jaibnya, kantongnya itu lebar. Wa zarrarahu, tapi kemudian dikancingin, gitu. Dikancingin biar enggak kemana-mana itu dirahamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi. Walau amsakaha bil yadi walam yarbitha, dan kalau kemudian dia pegang aja maka tangannya, walam yarbitha, dan dia enggak ngikat itu di kumnya begitu, lam yadman, dia tetap tidak berubah menjadi yadu dhaman, dia masih jadi yadu amanah, dia tidak bertanggung jawab, tidak denda. In akhadhaha ghasibun, kalau diambil, dia lagi dipegang di tangan, kalau diambil sama ghasib. Apa ghasib? Ghasib itu ya copet gitu. Karena perintahnya yang nitipin enggak ngomong ikat ya di apa namanya di kum, pegang pakai tangan enggak ngomong gitu, dia cuma nitipin doang. Yang dikatakan lala itu al-mukhalafatu fil hifzi, menyelisih cara bagaimana jaga dari apa yang diperintahin oleh si penitip. Dan penitip enggak ngomong apa-apa. Maka dia taruh di kantong udah sah. Dia pegang juga boleh. Dia taruh di kum juga sah. Maka kalau nanti diambil sama ghasib, dia enggak tanggung jawab. Kenapa? Karena si penitip cuma ngomong gitu doang. Nitip ya. Gitu. Bagaimana jagainnya? Ya kita punya sendiri caranya. Yang penting uang itu ada di tempat yang harus aman. Wayadman intalifat bighoflah. Tapi dia tanggung jawab. Jadi yadudhoman itu orang tersebut. Intalifat kalau dirhamnya rusak atau berkurang atau hilang. Bighoflatin karena sebab kelalaian. Aunaumin atau tidur. Dititipin tidur duitnya taruh samping. Dulu pernah tuh gitu tuh. Kita dulu waktu pesantren begitu. Dulu waktu pesantren zamannya masih zaman Walkman, dulu HP belum ada tuh. Itu Walkman enggak boleh dulu di pesantren, Walkman enggak boleh. Di apa namanya? Ya enggak boleh, pokok itu kan barang haram. Mana namanya santri kan gitu, sok coba-coba kan begitu. Ada orang punya teman satu, di kelas ada satu yang punya Walkman, itu berarti 30 hari muter tuh dia tuh. Itu 30 hari Walkman muter. Temennya pada minjem semua. Sampai saya kedapetan itu, maksudnya minjem juga. Buat apa ini? Kagak buat apa-apa, biar keren aja. Namanya santri itu ngelanggar aturan tuh rasanya gimana. Lagi so-soan pakai Walkman, tidur. Ketiduran. Paginya Walkman udah kagak ada. Walkman-nya udah pindah di kantor bagian keamanan. Punya orang disita sama bagian keamanan. Nah, itu dititipin itu barang begitu. Tapi kemudian hilang. Diambil sama bagian keamanan. Bighaflah karena dia lalai. Aunaum atau dia tidur. Nah, maka berubah tuh jadi yadu. Yadu dhoman. Kan begitu. Walau robatoha fikamih fikumihi. Kalau kemudian dia ikat itu dirham fikumihi di kumnya, walam yumsikha, tapi dia enggak pegang, dia cuma ikat doang, diikat tapi enggak dipegang. Walam yumsikha biyadih, dia tidak ikat itu dia pegang, tidak pegang di tangannya. Fakiyasu ma taqaddama, maka kias apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ayundhor, dilihat. Ila kaifiyati rabt wajihati talaf, dilihat bagaimana cara ngikatnya, wajihati talaf, dan dari mana rusaknya muncul. Kan ya, kemarin tuh ditafsir kalau dia ikat di kum lalu dia bikin ikatan kumnya dari luar yang itu kelihatan, maka dia tanggung jawab kalau diambil, kalau rusak sama diambil copet, kan gara-gara dia kelihatan itu. Tapi kalau itunya di dalam, iketannya di dalam enggak kelihatan, berarti dia enggak tanggung jawab. Kenapa? Karena tidak menampakkan. Nah, ini juga sama. Kalau cuman diikat di kum tapi enggak dipegang di tangan, gimana hukumnya? Faqiyasu ma taqaddama, maka mengkiaskan apa yang sudah lalu penjelasannya, ayunzur, dilihat ila kaifiyati rabdi, dari bagaimana itu dia ngikatnya. Wajihati taraf, dan dari sisi mana itunya rusak, itu bocora di mana tuh jadi hilang, gitu. Itu maling bisa ngambil dari sebelah mana, gitu. Walau wadu'aha fil kummi walam yurbitha, kalau dia taruh di kum dan kumnya tidak diikat, fasaqata, kemudian jatuh-jatuhan itu dirham, fasaqata, jatuh itu dirham, nuzira, maka dilihat. In kanat khafifatan la yash'uru biha dhamina, kalau jatuh-jatuhannya khafif, jadi kalau dirhamnya itu khafif, khafif itu tipis. Maksudnya tipis itu sedikit berarti. Layash urubiha, saking tipis dan saking entengnya itu, dia enggak ngerasain kalau itu jatuh domina. Maka dia tanggung jawab. Tahu itu kecil, tahu itu tipis, tahu itu enteng, bakalan jatuh. Kagak diikat. Ntar kan jatuh nih kagak kerasa. Enggak diikat. Iya berarti lalai itu namanya. Dominator jadi tanggung jawab. Litaksirihi karena sebab lalai dia. Wa in kanat sakiratan. Tapi kalau dia berat, itu kum, apa dirham dikum kagak diikat. Enggak lah. Emang gak ada ikatannya begitu. Lagi juga kan ini berat ini banyak. Kalau jatuh gue ngerasain kan begitu. In kanat sakilatan yash'ur biha. Kalau itu adalah sakil berat. Yash'ur dia merasakan keberadaan dirham. Lam yatman dia tidak bertanggung jawab. Artinya tidak jadi yadudhamin. Zakarahu zakarahu fil muhadzab. Itulah yang disebutkan dalam muhadzab pada Imam Syirazi. Walau wada'aha fi kuri imamatihi lam walam yashuddahu dhamina. Kalau seandainya dirham ditaruh di kur, kur tahu kur. Kur itu lafah, lafah itu ikatan, imamah. Jadi orang pakai ini nih, pakai udung-udung. Itu kan imamah berlapis-lapis tuh, satu, dua. Nah, tapi kan ada sebagian orang yang makainya tuh enggak kencang gitu, di asal muter doang gitu. Nah itu lipatan-lipatan itu kan kayak kita nih di sini nih, kalau kita nih di apa di pinggir-pinggir peci nih. Nah, itu kan ada ininya tuh. Ada apa namanya selipan. Itu namanya kur, selipan imamah. Walau wada'aha fi kur imamatihi, kalau dia taruh di selipan imamahnya, walam yashud, tapi imamahnya kagak dikencengin gitu. Asal ini doang, enggak kencang. Kayak gini kan juga enggak kenceng nih. Tapi kalau palanya rapat sih kencang ini. Walam yashudda, dan dia tidak ngencengin itu imamahnya, dhamina. Tapi kalau imamnya udah dikencengin, maka dia enggak jadi dhamin gitu. Wallahu alam. Far'un. Walau wa auda'ahu syai'an fi suqin wa nahwihi. Seseorang menitipkan dia sesuatu barang fi suqin di pasar wa nahwihi atau sejenisnya. Artinya di tempat yang ramai umum, thumma qala, kemudian dia mengatakan ihfidha, jagain, ihfadha, jagain ini barang fi baitika, di rumahmu, ini simpan barang di rumah. Fayan bagi, maka seyogianya, seharusnya, semestinya, ayyum di ilal bait, dia segera langsung ke rumah, wa ihfadha fihi, dia jagain itu barang di rumahnya, dia simpan itu barang. Ketemunya di pasar gitu. Pak Haji, saya mau nitip barang gini gitu. Tolong taruhnya di rumah Pak Haji ya, kalau di pasar nanti kelupaan gini. Gitu. Walam yumdi, tapi dia enggak segera langsung ke rumahnya. Fa in akhara bila udhrin, kalau dia mengakhirkan dari mulai akad titipan sampai kemudian ke rumah itu ada jeda yang lama ditunda. Bila uzrin, tanpa ada uzur, emang kenapa sih kagak langsung ke rumah? Ya kan saya lagi jual. Berarti kan ada uzurnya. Saya lagi banyak tamu ini, saya lagi banyak pelanggan. Emang kenapa sih kagak langsung ke rumah? Males, Tan. Itu gak ada uzurnya tuh, males, Tan. Males, Tan. Nyantai barang gini. Itu gak ada uzurnya. Fa'in akhara bila uzrin, kalau dia mengakhirkan pulang ke rumah untuk naruh barang titipan bila uzrin, tanpa ada uzur, wa talifat, kemudian barang itu rusak, berkurang atau hilang, domina, maka dia ganti. Litaksirihi, karena sebab dia lalai. Wa yuqasu bima dzakarna baqiyatus suwari, dan kita kiaskan, kita analogikan gambaran dengan apa yang kita sebutkan tadi, masalah-masalah yang punya gambaran sama. Begitu. Intinya al-mukhalafatu fil hizzi, yang di dalamnya ada kelalaian begitu. Faru'un, cabang masalah. Auda'ahu khataman walam yakul syai'an. Seseorang menitipkan khatam, khatam cincin. Walam yakul syai'an, dan dia enggak ngomong apa-apa. Ya pokoknya nitip, gue nitip cincin nih. Cincin buat apaan? Gue besok melamaran. Misalnya, dititipin. Fa'in ja'alaha fi ghairil khinsari. Kalau itu Haji Andre datang ke saya, Ustaz, nitip cincin nih. cincinnya gini gini gini gini nih saya titipin. Enggak ngomong apa-apa, cuman bilang nitip doang. Fa in ja'alahu fi ghairil khinsari. Kalau cincin itu saya pakai tapi bukan di jari khinsar. Khinsar itu ini jari manis. Hial ini jempol ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsoru al-khinsar. Ay khinsar kelingking. Al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsoru jari manis binsor, jari kelingking al-khinsar. Kalau dia jadikan cincin yang dititipin itu di tangannya, tapi bukan di kelingking, pokoknya di mana selain kelingking begitu. Lam yadman in kana rajulan. Dia tidak jadi dhamin kalau dia laki-laki. Kenapa? Karena yang namanya jari kelingking itu jari yang memang biasa dipakai oleh orang-orang pakai cincin. Kalau dia makanya di kelingking, berarti itu dia bermaksud emang mau memanfaatkan cincin itu sebagai perhiasan, itu nggak boleh karena itu barang titipan. Maka kalau dia pakai itu di kelingking, domin. Tapi kalau dia pakainya di jempol, di jari telunjuk, ya itu nggak domin. Kenapa? Karena selain jari kelingking, itu bukan jari yang biasa dipakai oleh laki-laki untuk menggunakan cincin. Bikhira fil mar'ah, berbeda dengan mar'ah. Kalau mar'ah ya semua jarinya perhiasan. Li'anna ghairal khinsari fiha kal khinsar fi haqqi rajul. Li'anna ghairal khinsari, karena selain kelingking fi haqqiha bagi perempuan itu kal khinsar, seperti kelingking bagi laki-laki. Karena laki-laki ini normal ya. Berarti dalil ini enggak bisa pakai buat kita sebenarnya. Ini kan perspektif subjektif dari Imam Taqiyuddin Alisni yang menganggap bahwa perhiasan cincin bagi laki itu ada di jari kelingking. Kalau perempuan semua jarinya bisa jadi perhiasan kelingking, bisa menjadi perhiasan cincin. Tapi kalau laki cuma di kelingking, berarti subjektif. Di kita tuh nggak begitu. Orang kita tuh di ini nih, di apa, jari manis gitu. Tapi memang sunnahnya yang namanya cincin tuh pakai di jari kelingking. Gitu, emang sunahnya begitu. Sunah, saya pernah nulis tuh kitab judulnya Risalatul Khatam. Saya nulis buku judulnya Risalah Al-Khatam. Catatan tentang hukum cincin. Dari mulai hukum zakat dan sutur hukum zakatnya. Pokoknya emas peraknya. Jadi kalau perempuan dititipin cincin dipakai nih. Dipakai di telunjuk, dipakai di tengah. Itu namanya make untuk perhiasan, nggak boleh itu barang titipan. Iya, kalau mau make izin dulu, jatuhnya jadi ariyah kan begitu, jatuhnya jadi minjem, bukan nitip. Kalau minjem itu kan membolehkan memiliki, membolehkan mengambil manfaat, itu ariyah. Awalnya ini bukan ariyah, ini titipan gitu. Karena ini titipan maka itu amanah. Kalau amanah ente gak bakal tanggung jawab kalau kerusak. Tapi kalau ariyah itu ya dudoman. Ini ariyah ya dudoman. Jadi dia mengambil manfaat. Tapi apa namanya, maka itu kalau dia maka itu dikelingking laki-laki, maka itu berubah jadi ariyah. Karena ini ariyah maka jadi ya dudoman. Nah, perempuan gak mesti kelingking, karena setiap jari perempuan itu bisa jadi perhiasan. Makanya beda laki perempuan. Tapi tadi ini subjektif nih, karena bagi kebanyakan kita laki-laki pun sama. Biasanya di jari laki-laki di mana sih pakai cincin? Kalau lihat CP Tesi sama Hotman 5 jari pakai semua kan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi jari manis atau jari kelingking. Pokoknya semua jari bisa jadi pakai perhiasan soalnya. Wa in ja'alahu fil khinsari, kalau dia pakai itu laki-laki nih, kalau dititipin cincin lalu dia pakai di kelingking, faqila dikatakan yadman, dia tanggung jawab. Qila itu pendapat yang lemah, li'annahu isti'mal, karena itu bagian daripada pemanfaatan, make manfaatin barang untuk perhiasan, padahal itu titipan. Yang namanya nitip gitu ya, kagak boleh jadi bahan pamer gitu. Orang nitip mobil, mobilnya dipotoin, dia foto pamer, taruhin sana. Nggak boleh itu. Itu jatuhnya jadi minjem. Kalau minjem berubah tuh, yaitunya yaitu doman. Kan begitu. karena itu minjem, maka seluruh operasional yang dibutuhkan untuk barang, tanggung jawab dia itu. Bensinnya, mandiinnya, apalagi. Itu namanya minjem. Tapi kalau titipan, kagak diapain, menitip doang, jagain doang. Jagain aja. Li annahu isti'mal wa qila, tapi dikatakan in qasadal hifdha, kalau dia maksud maka itu dijadi kelingking, dan dia maksudnya ingin menjaga, enggak usah saya pakai di sini, emang muatnya di sini, tapi mau berhias, enggak, saya enggak mau berhias, ini mau biar jagain aja, saya kalau taruh kantong ini kan benda kecil, takut keselip hilang, saya mau taruh di mana, tak pokoknya saya pakai aja lah gitu. Buat apa? Buat ngejagain. In qasadal hifdha lam yadhman. Kalau dia qasad memaksudkan maka itu untuk ngejagain, lam yadhman, dia tidak jadi yadhdhaman. Tapi enggak, itu qila. Pendapat yang benarnya kalau dipakai di kelingking, pokoknya dhamin. Nah, sekarang di Indonesia enggak kelingking. Pokoknya di setiap jari, dan emang kita setiap jari itu bisa dimaksudkan untuk perhiasan, kecuali jari tengah ya. Saya nggak pernah nemu ada orang berhias laki-laki nih pakai cincin jari tengah tuh, maksudnya jari tengah sebagai perhiasan tuh saya belum pernah lihat gitu. Kalau telunjuk ada, jari manis ada, jari kelingking ada, jempol sama jari tengah tuh yang belum ada tuh, belum nemu saya. Wa in qasadal isti'mal, tapi kalau dia maksud make di kelingking itu maksudnya tujuannya untuk memang make buat perhiasan, domina, maka dia domin. Wa qila, ini banyak kilanya nih. In ja'ala, itu kita tadi bilang ini subjektif banget nih. Apa namanya make kelingking, karena bentuk perhiasan cincin bagi setiap orang di setiap negara beda-beda. Makanya kilanya banyak. In ja'ala fasahu ila zahirin dhamina. Ada lagi yang mengatakan in ja'ala fasahu, kalau dijadiin mata cincinnya zahiran ila zahirin, kepada, jadi ini dia dititipin cincin batu sapir gitu matanya. Kalau dia make gitu dan mata cincinnya dikeliatin di zahir begitu, nah itu dia tanggung jawab tuh, domin tuh. Tapi kalau mata cincinnya dibalik gitu, mata cincinnya dalam, enggak. Ini kan intinya apa yang kita sebut sebagai perhiasan, apa yang kita sebut sebagai penjagaan. Kalau dia pakai dengan maksud, walaupun maksudnya menjaga, tapi yang terlihat adalah perhiasan, domin. Tapi kalau yang dia pakai dengan maksud menjaga begitu, maka jangan pada jari-jari yang biasa dipakai buat berhias gitu. Intinya antara perhiasan atau penjagaan gitu. Wa illa fala, tapi kalau enggak begitu, jadi matanya di dalam, fala, maka enggak dhamman. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, al-Mukhtar, pendapat yang terpilih oleh Imam Nawawi, annahu yadhmanu mutlaqan. Imam Nawawi enggak ngomongin jari manis, jari kelingking, jari tengah, enggak. Kata Imam Nawawi, annahu yadhmanu mutlaqan, orang kalau dititipin cincin, dipakai di jari mana aja, dhamina mutlaqan. Dhamina mutlaqan. Dia jadi dhamin mutlak, illa. Kecuali, idha qasadal hifdha, kalau yang dia maksud dari pakai tersebut, dia untuk menjaga. Allah, ini enak nih ngomong kayak. Kalau tadi dibedain jari manis, jari kelingking, ribet. Benar Imam Nawawi, lu pakai kalau buat ngejagain, nggak domin, tapi kalau make buat perhiasan, gitu. Maka kan gerak-geriknya ketahuan juga, dititipin, dia pakai, niatnya sih buat jagain, tapi dia foto Instagram begini, wah, cincinnya dilihatin, itu kan juga PA namanya, maksudnya tidak sesuai dengan kelakuannya, kalau emang maksudnya mau jagain, jagain, kagak usah foto, taruh Instagram begini fotonya. Mau nunjukin dia ada punya padahal cincin titipan gitu. As-sababu as-samin, sebab yang ke-8 di mana orang dikatakan lalai, at-tadayyu at-tadyi, at-tadyi itu menyia-nyiakan, menyia-nyiakan itu cuek. Li'annahu ma'murun bit-taharruzi, karena dia diperintah oleh syariat melalui perintahnya si muzi bitaharruzi untuk menjaga an asbabit talab, barang titipan, an asbabit talab, dari sebab-sebab yang bisa merusak barang titipan tersebut. Falau akhara al-ihraz, kalau dia akhirkan, dia tunda penjagaannya, dititipin sekarang, bukan sekarang langsung dijagain, tapi diantar-antarin gitu. Ma'al qudrati, padahal dia mampu, dia mengakhirkan itu, padahal dia mampu. Au ja'alaha fi ghairi hirzi mithliha, atau dia taruh di tempat yang bukan mestinya. Dititipin duit, tapi naruhnya di atas TV. Ya? Anaknya lewat ngelihat ada duit di atas TV, diambil. Anaknya beli anaknya, anaknya ngambil buat beli skin gitu. Nah, uzubillah, benar-benar anak kita kagak kayak gitu. Iya, kita lagi di Indomaret ada bocah gitu. Beli apa namanya, beli buat ini katanya, buat pulsa, apa namanya, buat pulsa di gamenya gitu. Saya kalau ngeliat kayak gitu tuh istighfar mulu, takutnya anak saya kayak gitu. Jangan kayak gitu tuh anak gitu. Itu duit 50.000 ke Indomaret cuman buat masukin ke itu, masukin ke game itu, ntar dari itu dia beli, ya Allah. Au ja'alaha fi ghairi hirzi mithliha, dhamina, dia tanggung jawab karena dia tadhiye menyanyiakan itu. Walau ja'alaha fi ahraza min hirziha, kalau dia taruh itu di tempat yang ahraz, lebih terjaga daripada tempat yang biasanya itu ditaruh begitu, min hirziha, thumma naqalaha, kemudian dia pindahin barang titipan, ila hirzi mithliha, nih baju nih, dia nintitipin baju. Bajunya sih yang namanya baju kan taruh di lemari itu udah hirzi misliha. Itu berangkas tempat yang emang cocok untuk menjaga pakaian. Ditaruh. Tapi enggak. Dia maunya naruh yang lebih ahros. Dia punya lemari. Di dalam lemarinya ada laci. Nah, ditaruh di dalam laci yang ada di dalam lemari. Wah, itu kan ahros min hirzihi. Kan begitu. Summa naqalaha, tapi kemudian dia pindahin itu barang titipan. Bajunya dia pindahin ila hirzi misliha, ke tempat yang biasa orang naruh pakaian di lemari. Fala dhaman, maka tidak ada tanggung jawab. Tidak jadi dhaman karena tetap pada hirzi misliha. Walau a'lama bil wajihati man yusadirul malika wa ya'khudhu amwalahu dhamina. Nah, apa tuh artinya tuh? Walau a'lama, kalau nih saya dititipin baju, dua kodi dititipin. Ustaz, ini baju stok terakhir Ustaz. Ini udah ada yang mesen, anak kelas 5 misalnya gitu. Pokoknya kalau bukan kelas 5 jangan dikasih ya Ustaz. Ini aneh titipin nih, aneh mau jalan ke mahit. Saya dititipin nih baju, pakaian, seragam buat anak kelas 5. Gitu. Dan baju ini lagi diminati atau lagi dicari-cari sama anak sekolah lain gitu, karena stoknya terbatas misalnya begitu. Saya dititipin nih baju. Walau a'lama bil wadhi'ati man yusadirul malika, kalau saya a'lam ngasih tahu bil wadhi'ati tentang keberadaan barang titipan yang saya dititipi, man yusadirul malika, kepada orang yang emang dari kemarin ngincer, yusadir tuh ngincer. Ngincer tuh maksudnya ia ngedatengin bulak-balik al-malik, si pemilik barang, kan emang butuh barang tersebut. Wa ya'khudhu amwalahu, dan dia bisa ambil harta itu sesuka dia. Jadi ini yang punya barang dikejar-kejar mulu sama orang gara-gara barang yang dia punya itu. Lalu barangnya dititipin ke saya. Saya bilang ke orang yang lagi ngejar-ngejar, "No, barangnya ada sama gua." Ha, gitu tuh. Walau a'lama bil wadhi'ati man yusadirul malika wa ya'khudhu amwalahu dhamin. Ah, itu ente tanggung jawab tuh. Gara-gara ente bilangin, itu yang ngejar-ngejar tahu, akhirnya ngambil itu barang. Walau dhayya'aha nasiyan, kalau dia abaikan barang titipan itu nasiyan, lupa. Lupa. Ini namanya lupa kan gak ingat. Kan gitu. Dhamina, dia tanggung jawab. Lupa nih dititipin, Ustaz. Nitipnya lagi di jalan, lagi di pasar, Ustaz. Nitip ya, gitu. Ntar besok saya ambil lagi, gini. Lagi di itu kelupaan, ketinggalan. dhamina, maka dia jadi yadud dhaman. Alal asah menurut pendapat yang sahih li taksirihi, karena sebab kelalaian beliau. Walau akhadhal wadi atau zalimun, kalau barang titipan itu kemudian diambil sama orang zalim, orang zalim sekarang kan pemerintah. Maksudnya kecenderungan kezaliman itu datang dari atas. Emang biasanya begitu. Kecenderungannya kezaliman itu darah datang dari orang yang kuasa kepada orang yang tidak punya kuasa. Orang yang nggak punya kuasa nggak mungkin ngezalimin orang yang punya kuasa, nggak bisa. Normal kan gitu. Orang kalau punya otak juga begitu mikirnya. Kalau ada dia punya barang yang lagi dikejar-kejar sama pemerintah nih barang. Dia punya begitu. Udah dijagain, terus diambil sama pemerintah. Lam yadman, maka dia tidak bertanggung jawab gitu. Dia nyimpen, dia nyimpen barang titipan, ternyata barang titipan itu lagi diminati sama orang zalim, diambil paksa. Alam yadman. Dia tidak yadman, dia tidak bertanggung jawab. Kama law suriqa, sama halnya seperti barang yang dicuri. Pemerintah nyuri kan begitu. Walau talaba zalimun al-mudham, nah kalau kemudian orang zalim nih, penguasa ini talaba menuntut al-mudha, orang yang dititipi bi fathid dadi al-mudha bil wadi'ah. Bapak Jarakasi, sesuai dengan data yang kami terima, Bapak menerima barang titipan berupa A, B, C, D dari Bapak, misalnya Bapak siapa, Pak Haji Andri. Nah, itu adalah barang yang haram di negara ini, kita sebagai pemerintah ingin mengambilnya. Kayak gitu, misalnya gitu. Dituntut nih. Lazimahu daf'ahu bil inkar. Saya wajib daf'ahu menjaga barang tersebut bil inkar, dengan ingkar. Enggak. Siapa bilang saya ditipin? Kagak. Haji Andri enggak pernah nitipin apa-apa ke saya. Tapi data di sini Bapak pernah bertemu Haji Andri. Iya, kemarin ketemu. Mau ngasih amplop kan, saya ngajar ngaji di rumah dia. Dia belum ngasih amplop. Suruh ngambil, ya saya ambil, ketemu lah. Gitu. Kenapa enggak transfer? Ya suka-suka saya maunya duit cash, kagak mau transfer kan. Walazimahu daf'ahu, dia wajib mengingkar. Dia wajib menjagain itu barang bil inkar, dia ingkar. Enggak, saya enggak pernah ketemu Haji Andre. Dia enggak pernah nitip apa-apa. Wal ikhfa bi kulli qudratihi, dan disembunyiin bi kulli qudratihi. Dia sembunyiin itu barang dengan segenap kemampuannya karena dia tahu orang ini zalim. Maka jangan diturutin. Fa intaraka daf'a ma'al qudrah, tapi kalau dia enggak ngejagain ma'al qudrah pada dia mampu, ini kalau gua jagain cuma dapat 20.000 dari Haji Andre, tapi kalau gua turutin pemerintah gua dapat jabatan nih, alhamdulillah, bilangin aja iya gua dapat terima. Itu kan jilat begitu, pengkhianat itu. Iya ada nih sama saya nih, kemarin Haji Andre gini, wah. Anda dapat jabatan komisaris besok kan. Ma'fa intaraka daf'a, kalau dia ninggalin menjaga, dia enggak mau jaga ma'al qudrati fal dia mampu dhamina, maka dia tanggung jawab. Barang yang dititipin Andre itu harga cuma 100 juta. Entar gue jadi komisaris, itu 100 juta 2 hari gue pulangin. Iya, 100 jutanya dia punya. Dosanya itu sampai akhir kiamat itu. Domina, maka dia bertanggung jawab litaksirihi, karena dia abai, dia lalai. Ya kan, mestinya dijagain, tahu itu zalim, maka diturutin, kan begitu. Wa in anqara. Tapi kalau dia mengingkari, enggak, Haji Andre enggak pernah nitipin apa-apa ke saya. Saya enggak pernah dapat barang titipan dari Haji Andre. Dia mengingkari. Fa halafahu zalim. Kalau begitu, halaf, sumpah, ayo kita sumpah. Benar gak Haji Andre gak nitipin sama Pak Ustaz? Soalnya data yang kami punya, rekamannya ada. Bapak nerima, ayo kalau gak mau ngaku, sumpah aja. Fahallafahu zalim, kata penguasa, sumpah. Bikin sumpah. Jazalahu ayyahlif, dia boleh bersumpah. Limaslahati hifzil wadi'ah, untuk kemaslahatan jagain wadi'ah. Berarti sumpahnya palsu. Saya bersumpah demi Allah gini. Sumpahnya palsu. Karena zalim ini orang, dia gak mau turutin. Emang kewajibannya begitu. Barang titipannya mungkin harganya murah, tapi nilainya tinggi gitu. Yang dititipin minyak goreng. Pokoknya dia limaslahatihi alwadiah, dia bersumpah tapi sumpahnya sumpah bohong begitu. Sumpahnya watalzamuhul kafar. Kalau dia sumpah karena sumpahnya bohong, dia wajib kafarat. Apa kafarat sumpah? Puasa 3 hari berturut-turut, atau bebasin budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Wa in ukriha, dan kalau dia diukrih, di apa namanya, diukrih, dipaksa. Alal halifi bittolak, kalau dia dipaksa untuk bersumpah, untuk mentalak istrinya, takhayyar. Ini maksudnya Imam Taqiyuddin al-Isy mau nyontohin nih. Ini kenapa dibilang boleh sumpah bohong, kita contohin nih masalahnya. In ukriha, kalau ada orang dipaksa untuk bersumpah bahwa dia telah mentalak istrinya, takhayyar, maka pilih aja bainal halifi, antara dia mau sumpah tapi bohong, wa bainal i'tirab, atau emang dia enggak mau sumpah tapi ngaku aja. Fa ini tarofa wa salima. Kalau dia apa namanya i'taraf, mengakui, wa salima, iya, saya enggak mau sumpah, kalau sumpah saya bohong atas nama Allah. Iya benar nih, Haji Andre nitipin ke saya. Wasali wasallama, kemudian dia ngasih itu barang. Salam, ini salam ya. Salam tuh ngasih barang titipan ke zalim itu. Domina, maka dia tanggung jawab ganti barangnya. Gitu, alal mazhab. Jadi, kalau dia sumpahnya sumpah dusta, dia tibang kafarat. Tapi kalau dia ngakuin, ya udah, mau diapain lagi zalim, kan gitu. Ntar kalau gua ini di penjara, anak gua kagak makan. Iya, kalau orang partai di penjara, partainya nolongin lah. Gua apa orang partai bukan, duit kagak ada, nganggur di penjara, kagak ada yang nolongin kan. Udah ngaku aja dah. Iya tuh kemarin aja nintip. Nah, nanti titipannya diganti. Dia dhamin. Alal madhab, pendapat madhab, li'annahu fada zaujatahu bilwadi'ah. Li'annahu fada. Karena dia fada. Fada itu mengorbankan istrinya bil wadiati, dengan barang titipan. Fa in halafi bitalak. Jadi karena dia apa namanya dia kan apa namanya sumpah ya, kalau kamu itu nyimpen barang titipan tadi, nerima barang titipan, maka kamu mentalak istri. Sumpahnya begitu. Enggak mau dah. Daripada gua talak istri, ya udah gua ganti. Jadi dia korbankan wadiah untuk menjaga istrinya. Jadi istrinya tetap jadi istri, wadiahnya dia kasih. Maka karena itu dia tanggung jawab terhadap wadiah, dia ganti. Wa in halafa bitolak. Tapi kalau dia sumpah, benar, saya enggak nyimpen. Kalau saya nyimpen nerima barang titipan, istri saya talak. Maka kejadiannya tudliqat zaujatuhu, maka benar jadi itu bahwa istrinya tertalak, alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi ya tinggal tergantung mau nyumpah yang bagaimana. Jadi kalau yang satu mengorbankan barang titipan, mengorbankan barang titipan untuk menjaga istri. Yang kedua ini mengorbankan istri untuk barang titipan. Jadi biarin gue talak, yang penting barang titipan ini tetap terjaga. Kenapa? Karena efeknya gede banget. Ini barang gue tahu barangnya nggak mahal, tapi bernilai tinggi, sangat bermanfaat. Kalau dipegang sama zalim nih bisa jadi gini. Nah, tapi kalau tibang istri gue yang gue ceraiin, besok gue kawinin lagi. Gampang kan? Iya benar. Saya tidak pernah nerima barang titipan. Kalau saya nerima barang titipan, saya ceraiin istri saya gitu. Dia sumpah. Nah, maka dia korbankan itu istrinya. Istrinya jadi cerai. Barang titipannya terjaga. Li'annahu fadal wadi'ah. Karena dia fada, fada itu berusaha menjaga barang titipan bisa wujati dengan istrinya ditukar gitu. Maka dia tibang cerai, ya cerai nih, besok gua rujuk lagi kan gitu, nyantai aja. Wallahu alam. As-sababu tasi insyaallah minggu depan, hari Senin ya. Kayaknya nih hari Senin bab terakhir, maksudnya pembacaan terakhir dari bab al-wadi'ah. Sebelum nantinya kita masuk kitab Al-Faraid Wal-Wasaya. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan sebagaimana biasa para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon koreksi dari apa yang kita baca, baik dari penjelasan, pembacaan, atau juga penerjemahan dari para asatir, guru-guru, para kiai.